sakiti lagi dan lagi. Karena ku lewati batas, melukai lagi dan lagi. Dan aku tak bisa untuk mengakhiri. Aku memang hina, maafkanlah untuk semua. Karena kau memang tak pantas, tak pantas sakiti lagi dan lagi. Karena ku lewati batas, lagi dan lagi. Karena kau memang tak pantas, dan diriku ini atau diri. Kini ku sendiri lagi. Tak ada yang lagi.